Namun ini terikat ya, di

Tony kasih daya batiku mampu jirian ewu uturusi sini napa relaumu mampu cibua lori langinge sopak mumpa halik roda. tepuk tangan. Jangan terlupai pada dia. tidak.